الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون para jamaah maghrib Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dumateng Allah Ta'ala di malam hari ini yang masih dalam awal-awal bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah ini Allah mengumpulkan kita kembali setelah berlalunya bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bersama-sama kita duduk bermajelis bermuwajahah dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syariat agama ini, di mana mempelajari ilmu agama merupakan syariat yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka pun mengalami apa yang dialami oleh umat terdahulu dikala mereka telah melalaikan ajaran para nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada'al Islamu ghariban, fa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam dahulu, risalah al-haq disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali dirasa asing, aneh oleh manusia. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, maka nanti suatu saat akan kembali dirasakan asing oleh manusia ajaran Islam yang hak yang datang dari Rasul. Diterangkan Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kata beliau adalah, wa yakunu dzalika indan dirasil ilm, hal tersebut bisa dialami atau terjadi oleh di kalangan manusia merasa aneh dengan tuntunan nabinya, merasa asing dengan apa yang Allah firmankan di dalam kitabnya, merasa mereka itu asing, aneh dengan apa yang diajarkan, yang dicuplikan dari kitab dan sunnah. Kapan ini? Idzan darasal ilm, kalau ternyata ilmu tidak, agama tidak lagi dipelajari. Maka dari itu para ulama rahimahumullahu jami'an mengkategorikan orang yang mau belajar ilmu Alkitab dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di masa-masa sekarang ini adalah termasuk golongan jihad fi sabilillah. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imamu Ahmadu Rahimahullah, di mana beliau mengatakan, atau yang lainnya beliau menyatakan, talabul ilmi fi hadal asr afdal min jihadi tatawwu. Belajar ilmu agama untuk kita amalkan dan kita tularkan pada orang lain, ini di masa sekarang ini lebih afdal daripada talabul, yakni daripada jihad yang sifatnya belum wajib ain. Bahkan beliau menyatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Belajar ilmu agama, ilmu syariat ini, tidak ada amalan yang bisa menandinginya bagi orang yang benar niatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang benar niatnya dalam belajar adalah mereka yang belajar ingin mencari al-haq, tuntunan Allah yang benar. Mereka yang belajar ingin diamalkan. Mereka belajar dalam rangka menghidupkan sunnah nabinya, tidak menunggu-nunggu kapan orang mencontohkan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini masih kita dalam pembahasan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidah keyakinan dan ideologi pendahulu kita orang-orang soleh dari kalangan ashabul hadis, pengikut hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani mereka golongan yang selamat, golongan yang akan mendapatkan janji jannah surga Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka memiliki akidah keyakinan yang harus kita pelajari dan kita yakini pula. Di mana telah lewat dalam pelajaran ini berbagai penanaman akidah, diantaranya menanamkan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Di mana dari akidah ini membuahkan faedah, kalau begitu kita akan mengagungkan Al-Quran dan memuliakannya. Bentuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran, di samping menjaganya dari penyimpangan dan juga ketergelinciran orang yang membacanya, maka juga kita mengamalkan isi-isinya karena kita tahu ini adalah firman Allah, bukan makhluk. Membenarkan isi-isinya, mengamalkan apa yang menjadi perintah di dalamnya dan menjauhi apa yang dilarang darinya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana akidah ini diselisihi oleh mereka orang-orang yang menyimpang dari kalangan muslimin. Bukan orang kafir, orang Islam yang menyimpang. Apa yang menyebabkan menyimpang? Karena mereka Al-Quran ini bukan kalamullah, bukan firman Allah. Menurut mereka Al-Quran itu makhluk. Sehingga dengan demikian karena makhluk, ya silahkan di Al-Quran begini kita juga boleh berpikir, karena sama-sama makhluk. Tidak ada ketundukan, sehingga jangan heran mereka mengkritisi Al-Quran yang pemikiran ini dipelopori dan didahului oleh mereka kaum Mu'tazilah, yang akhirnya diadopsi dari zaman ke zaman oleh orang-orang Qadariyah, yang diteruskan oleh mereka orang-orang aqlaniyun, orang yang senang menggunakan akal belaka mengkritisi apa yang difirmankan Allah dan sabda Rasulnya. Ini sehingga mereka dikatakan golongan yang menyimpang. Bukan karena mereka kafir, namun mereka muslim yang menyimpang sehingga kita tidak boleh mendekatinya. Demikian pula akidah berikutnya, di mana dengan kita meyakini Al-Quran itu kalamullah, kita akan membenarkan isi-isinya dan memperjalankan sesuai dengan makna lahiriahnya. Maka diantara yang ditetapkan di dalam Al-Quran adalah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, di atas langit. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka dijawab oleh seorang sahabiah dari Jariyah yang ditanya, "Allahu fis sama," Allah itu di langit, di atas arsy. Di mana Allah menyatakan, "Aamintum man fis sama?" Apakah engkau merasa aman dari Allah zat yang ada di langit? Allah di langit. Di mana Allah taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Berarti menunjukkan Allah di atas arsy yang itu semua di atas langit. Di mana telah lewat pembahasan bahwasanya dalil yang membuktikan Allah di atas langit, di atas arsy-Nya kalau mau dikumpulkan lebih dari berapa? Berapa dalil? 1000 dalil, lebih dari 1000 dalil. Kalau ingin bukti lebih dari 1000, di mana semua ini kembalinya kepada 5 perkara. Al-Quran, di dalam Al-Quran betapa banyak Allah menyebutkan tentang Allah itu di atas. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskannya dengan perbuatan beliau. Ketika mau meminta persaksian kepada para sahabat, beliau menunjuk jarinya, Allahumma syhad. Ketika berdoa, beliau mengangkat tangan tertuju ke langit. Nah, dan demikian pula dengan ucapan beliau. Dikala beliau mengatakan, wa ana aminun man fis sama, dan aku ini orang yang mendapatkan amanah dari Allah yang ada di langit. Dan dengan barakah takrir beliau, persetujuan beliau, di mana beliau menyatakan a'tiha fa innaha mu'minah, setelah jariyah tadi mengatakan Allah di langit, maka beliau katakan merdekakan budak ini karena dia seorang mukminah. Barakallahu fikum. Adapun dalil yang ketiga kembalinya kepada ijma'us salaf, yakni kesepakatan kaum muslimin yang namanya ijma' yang mundhabit, ijma' kesepakatan yang baku dan diakui adalah bukan kesepakatan manusia sekarang, namun kesepakatan yakni golongan yang terbaik, yakni para sahabat Nabi, tabi'in tabi'ut tabi'in, inilah yang dinyatakan ijma' yang paling kuat. Wabatang kiradil asr, setelah berlalu masa dan berkembangnya muslimin kemana-mana, ijma' itu begitu berat. Sehingga kadangkala orang mengatakan ijma' perlu diteliti ijma' siapa. Oh, ini sudah sepakat, sepakat, sepakat. Kesepakatan siapa? Kesepakatan golongan. Tidak diakui. Kesepakatan orang tertentu tidak dijadikan hukum. Sehingga ijma' yang diakui, kalau ada pernyataan ulama yang mereka itu menyatakan ijma' dan setelah diteliti, ternyata ijma' para ulama seluruhnya. Yani yang diakui mundhabit adalah sahabat Nabi, memungkinkan mereka untuk bersepakat. Para tabi'in, karena masa mereka masih terbatas. Kemudian tabi'ut tabi'in, inilah yang mundhabit. Adapun setelahnya, pernyataan ijma' ini perlu diteliti. Oh, ini sudah sepakat begini. Nuwun sewu, kesepakatan sinten nggih? Oh, pokoknya kesepakatan para ulama. Ulama siapa ya? Ternyata ulama madhabnya mereka. Niki mboten dijadikan sebagai patokan ilmu. Sehingga para ulama mereka berselisih apakah ijma' bisa dijadikan dalil atau tidak. Yang benar bisa dijadikan dalil kalau itu ijma' yang baku dan diakui. Ijma'nya siapa? Sahabat Nabi, tabi'in tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Yang keempat, dalilnya adalah kembalinya kepada yakni al-aqlus salim, akal yang selamat. Di mana secara akal tentunya segala sesuatu yang terbaik dan sempurna pasti posisinya di atas. Tidak mungkin sesuatu yang sempurna itu di bawah. Namun dia di atas. Sehingga Allah sangat aulabih, sangat lebih pantas untuk menempati di atas. Secara akal, kalau Allah itu satu, maka tentunya untuk bisa mengawasi segala sesuatu ditinjau dari posisi fauq, dari atas, tidak di bawah, tidak di samping. Secara akal, kalau Allah subhanahu wa ta'ala dinyatakan di mana-mana atau di hati manusia, berarti mengharuskan Allah itu berbilang banyak. Oleh karena itu, kita menyepakati akal-akal kita semua, Allah itu di atas. Di atas apa? Di atas arsy berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' para sahabat. Dan yang kelima, kembalinya kepada fitratus salimah, yakni fitrah manusia, lubuk hati dan sanubari yang tertanam di dalam raga-raga mereka itu, menetapkan Allah itu di atas. Mana bukti yang paling kuat? Yakni tatkala mereka memohon, meminta keselamatan tanpa diajari, tanpa diperintah, kalau sudah ngomong, memintalah engkau kepada yang kuasa, maka tangannya mengangkat atau lehernya mendungak ke langit. Kenapa mboten? Iya. Allahumma du Allah. Loh, kenapa lihat ke atas? Lah itulah fitrah mereka. Oh iya ya, Allah itu di atas. Sudah tertanam dalam fitrah manusia. Sehingga mereka yang menyatakan Allah di mana-mana, Allah berada di hati kita, ini menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih ijma, menyelisih akal yang sehat dan menyelisih fitrah yang ada dalam hatinya. Maka dari itu mereka dikatakan menyimpang dari al-haq. Menyimpang dari ajaran yang benar. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya permasalahan ini, para ulama menulis kitab-kitab khusus pembahasan tentang Allah di atas. Seperti al-imam al-Dhahabi rahimahullah. Beliau menulis kitab khusus mengumpulkan dalil-dalil tentang Allah di atas yang diberi judul Kitabul Ulu. Kitab Allah itu tinggi. Allah itu tinggi. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, yakni fihi masyru'iyati su'al ayna Allah. Di dalam hadis Nabi SAW terdapat syariat. Sunnah untuk kita bertanya kepada manusia, aina Allah, coba Allah di mana? Niku sunnah. Ditanya Allah teng pundi, Allah di mana? Itu sunnah. Maka kata beliau, man su'ila an dzalika faqala fis sama. Kalau orang yang ditanya terus bisa menjawab Allah di langit atau di atas arsy, maka dia itu mukmin, orang yang memiliki keimanan. Namun kalau menjawab selain itu, maka dipertanyakan keimanannya, maknanya menyimpang. Jadi disinilah kenapa orang dikatakan menyimpang, bukan karena dia semata-mata tidak sholat, kalau itu jelas. Bukan semata-mata dia itu minum khamer atau molimo, kalau itu nyata orang bodoh tahu. Namun kenapa mereka dikatakan sesat dan menyimpang, yang Rasulullah SAW telah mengisyaratkan, bahwasannya sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar. Umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 atau 72 kelompok pemikiran. Semuanya di neraka kecuali satu yang selamat. Yakni yang menetapi Al-Quran dan Sunnah, berarti mereka menyimpang dan diancam masuk neraka dengan sebab menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya keyakinan ini, yang mereka dalam bahasa Arab disebut kelompok hululiyah. Kelompok hululiyah. Apa itu hululiyah? Yaitu mereka orang yang menyatakan Allah di mana-mana. Atau Allah menempati suatu tempat. Ini kelompok hululiyah. atau mereka yang menyatakan disebut kelompok al-ittihadiyah. Kelompok pemikiran al-ittihadiyah. Ini kelompok sesat dan berbahaya. Apa pemikiran mereka? Annallaha yattahidu ma'al abdi. Yaitu Allah menyatu dengan hambanya. Allah menyatu dengan hambanya. Manunggaling kawulo gusti. Kalau bahasa Jawanya. Ini sesat dan menyimpang. Bukti kesesatan yang nyata. Maka orang yang merasa sudah sampai derajat seperti ini, mereka akan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ketika ditanya, yakni janganlah engkau katakan ketika aku minum khamr, aku yang minum khamr, namun Allah yang minum khamr. Kalau ditanya, oh kalau Anda masih terkena syariat haram, kalau saya enggak, sudah hakikat dan kita sudah menyatu dengan Allah, sehingga tahu khamr ini tempatnya di mana. Barakallahu fikum. Ketika mereka berzina dan seterusnya, sehingga jangan heran kalau ternyata orang-orang yang meyakini keyakinan ittihadiyah, mereka terjadi apa yang terjadi. Menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan harta kaum muslimin dan yang lainnya. Jadi ternyata sebab sesatnya mereka bukan semata-mata karena mereka tidak sholat, namun karena pokoknya adalah menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan Allah fissama, Allah di langit. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, selanjutnya, qalal imamu sabuni rahimahullah, kita masuk bab baru. Yakni aqidatu ashabil hadis fi nuzulir rabbi subhanahu wa ta'ala wa maji'ih. Yakni selanjutnya, setelah kita barakallahu fikum mengetahui Allah di langit dan bahaya serta orang-orang yang menyimpang dari pemikiran ini dengan pemikiran dia karena tidak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akidah berikutnya akidah ashabul hadis, keyakinan ashabul hadis, kelompok yang selamat, fi nuzulir rabbi subhanah, yakni mengenai Allah itu turun. Allah niku mandap. Allah itu turun. Wa maji'ihi, dan Allah niku rawuh. Allah itu datang. Allah memiliki sifat turun, mudun, mandap, dan memiliki sifat maji, datang, rawuh. Ini Allah memiliki. Maka diterangkan di sini, qala al-imamu sabuni rahimahullah wa yuthbitu ashabul hadis. Maka ahlul hadis, yakni orang-orang yang mengikuti hadis Nabi, yuthbitu menetapkan nuzular rabbi subhanahu wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Mereka meyakini dan menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ini setiap malamnya. Setiap malam Allah turun ke langit dunia, di mana langit itu ada 7, dan Allah berada di atas arsy, di atas langit seluruhnya, di mana dalam setiap malamnya Allah itu turun ke langit dunia, di mana telah lewat pembahasan sebelumnya ashabul hadis di dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus didasari dengan dalil. Kenapa? Karena namanya sifat Allah tidaklah dilihat di dunia, sehingga tidak ada jalan untuk kita bisa menetapkannya kecuali dengan berita yang benar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, atau berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah. Kenapa demikian? Kok harus dengan berita dari Rasul? Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Bahkan malaikat Jibril, Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa sekalipun yang sudah langsung ditimbali Allah. Dipanggil oleh Allah, Nabi Musa alaihi salam dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala untuk diajak bicara. Dipanggil ke Bukit Tur. Maka Nabi Musa menyatakan, Rabbi arini, andur ilaik, wahai Allah, tunjukkanlah wujudmu kepadaku, supaya aku bisa melihatmu. Maka Allah menjawab, Qala lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku di dunia. Masih meminta, maka Allah katakan, Fandur ila jabal, coba perhatikan ke gunung itu. Kalau engkau mampu untuk menatap terus-menerus, niscaya engkau akan melihatku. Namun baru muncul cahaya fasa'iqa, pingsan Nabi Musa. Tidak bisa melihat. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam sunnah. Tatkala beliau naik ke Sidratul Muntaha, langit yang terakhir. Puncak yang ketujuh. Dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Hal taro rabbak? Apakah engkau wahai Nabi pirso Allah Rabb kita? Jawabannya, Nurun anna arok. Ternyata dilapisi cahaya yang sangat kuat. Bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi sifat Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tidak bisa dilihat di dunia. Oleh karena itu tidak bisa kita mensifatkan sifat-sifat Allah kecuali dengan berita dari Allah. Karena sesuatu ditetapkan itu dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama, bil muayyanah, kita melihat langsung. Oh iya, fulan putih kulitnya, fulan orangnya tegap, fulan orangnya bisa duduk sempurna seterusnya. Nah, sekarang ini tidak bisa diterapkan pada Allah. Yang kedua adalah bil musyabah au mumatsalatih, dengan yang semisal atau serupa dengannya. Coba sifatnya itu sih, sifatnya Nabi Adam kayak apa? Oh, seperti Nabi Yusuf. Siapa seperti yang seperti Nabi Yusuf? Oh, seperti Nabi Muhammad. Misalnya demi, oh, seperti apa Nabi Muhammad disifatkan sifat-sifatnya. Oh, demikian. Ini sifatnya. Allah tidak ada yang seperti Allah. Berarti hilang yang seperti ini. Sehingga salah kalau orang sampai mempermisalkan sifat Allah dengan makhluk. Karena tidak boleh dipermisalkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu pun yang semisal dengan Allah. Kalau ini tidak ada, tinggallah yang ketiga. Karena menetapkan sifat bagi sesuatu hanya bisa diraih dengan salah satu dari tiga perkara, yakni bi khabari sahih, dengan berita yang sahih. Maka sifat Allah tidaklah bisa ditetapkan kecuali dengan adanya berita yang sahih. Maka dari itu, bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah semena-mena dan semau sendiri menetapkan Allah memiliki nama ini, memiliki sifat ini, melainkan harus dengan ada dasar dalil. Yang dalam istilah mereka, Asma'ullah wa sifatuhu taufiqiyatan. Nama dan sifat Allah semuanya adalah taufiqiyah, yakni harus didasarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah prinsip yang selamat. Setelah dalam Al-Quran dan Sunnah diberitakan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yuthbitun, mereka menetapkan. Dan di dalam menetapkan, min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhlukin, seperti sifat nuzul. Allah itu turun, Allah niku mandap. Namun tidak tanpa di sana diserupakan binuzulil makhlukin, dengan sifat makhluk yang ada. Turunnya kayak apa ya? Oh, tidak boleh kayak apa. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. La tamtsilin wala takyifin. Tidak pula dipermisalkan, diserupakan, dan tidak boleh ditakyif, dibayangkan kayak apanya ya. Tidak boleh. Kayak apa Allah turun? Oh, bayangannya kayaknya ya. Nah, tidak. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena sifat Allah hanya diketahui dengan khabar yang sahih. Okay. Kalau ada permisalannya bisa digambarkan. Kalau ada yang melihat bisa menggambarkan. Namun yang melihat tidak ada di dunia. Yang barakallahu fikum dia itu semisal tidak ada. Sehingga di sini hanya satu ketika datang khabar, maka yusbitu nama asbatahu Rasulullah. Mereka akan menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan apa yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah. Wa yantahuna fihi ilaihi, dan berakhir kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lah ini namanya masuk akal. Kenapa masuk akal? Loh, karena ada dasar dalil sehingga masuk akal. Kalau mereka mengatakan, wah tidak masuk akal kalau Allah itu punya tangan, punya mata. Allah turun gak masuk akal. Masa Allah di langit yang ketujuh, kalau setiap malam turun ke langit dunia, berarti langit yang enam kosong. Ini akal jenengan. Jawaban kita, ya masuk akal. Kenapa? Karena kita akan berhenti dengan berita yang sahih. Dan tidak ditanyakan bagaimananya. Tidak ditanyakan berarti enam langit yang di atas kosong. Tidak pula. Nah, namun kita hanya di sini yumirunal khabara as-sahiha wal alwarida bidzikrihi ala zahirihi. Mereka memperjalankan khabar berita yang sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan makna lahiriahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullal lailatin. Rasulullah mengatakan Allah turun setiap malam ke langit dunia. Oh, berarti kita tetapkan Allah itu turun. Diserupakan tidak boleh. Ditolak jangan berarti Anda menolak berita Al-Qur'an dan Sunnah. Naam. Dipermisalkan juga tidak boleh. Diserupakan, oh kalau begitu kita bayangkan, juga jangan. Tidak boleh dipermisalkan, tidak boleh diserupakan, tidak boleh dibayangkan kayak apanya, bagaimananya ditanya, atau tidak boleh barakallahu fikum untuk kita tolak. Cukup kita imani sebagaimana datangnya. Allah turun, naam. Allah turun, naam. Wa yakiluna ilmahu ilallah. Kita serahkan ilmu kaifiyahnya. Bagaimananya hakikat tentang turunnya Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Mereka tidak takalluf membebankan diri. Oh, berarti aduh, kok saya enggak ketemu akal saya ya? Lu akal jenengan enggak mau tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak akan ketemu. Kalau Al-Quran dan Sunnah, kalau akal Anda mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti masuk akal. Bagaimana tidak? Bagaimana masuk akal? Iya ya, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang serupa dan semisal. Kalau Allah tetapkan, berarti ini masuk akal. Karena seorang menetapkan apa yang ditetapkan oleh yang memiliki sifat. Yang memiliki sifat. Nah, sebagai misal, jenengan datang berita. Misalnya ya, orang ini dia itu tidak pernah dusta. Kalau ngomong mesti jujur. Dan orang ini menyaksikan sesuatu yang dengan matanya. Dia menyampaikan ke Anda, saya tadi itu melihat begini, begini, begini. Maka akal kita yang benar, dia jujur, terbukti tidak pernah dusta. Ya. Percaya tidak? Percaya. Walaupun tidak menyaksikan kejadian tersebut, walaupun tidak mengetahui hakikatnya kayak apa, tetap dia akan percaya dan yakini. Dan Allah mengatakan, waman asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Nah, ini barakallahu fikum. Oh berarti kalau Allah tetapkan, ya harus kita yakini. Dan ini tidak keluar dari akal sehat. Justru sebaliknya, dikala Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu, kok kemudian akal seorang tidak mau menerima. Gara-gara dengan alasan tidak masuk akal, maka kata al-imam Syafi'i rahimahullah, justru orang tersebut telah hilang akalnya. Sanes kula nggih. Imam Syafi'i sing ngendika. Sebagaimana dinukilkan wahuna yurwa atau yarwil muallifu bisnadi an syaikhihi al-hakim Abi Abdullah An-Naisaburi bisnadihi ila Syafi'i. Di mana al-muallif al-imam Sabuni bermadzhab Syafi'i. Meriwayatkan dengan sanad yang menyambung sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitumuni aqulu qaulan qad shaha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba." Kalau sampai aku mengucapkan suatu ucapan yang ternyata sabda nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan ucapanku, maka fa'lamu, kata beliau, ketahuilah, anna aqli qad dhahaba, berarti akalku telah hilang. Ya. Lah ini Imam Syafi'i sing ngendika nggih, lah ini. Lah demikian, berarti orang tersebut yang enggak mau gunakan akal. Kenapa? Duh, tapi enggak masuk akal, masa begini? Loh, berarti akal Anda telah hilang. Kenapa? Apa Anda bisa menjamah Allah? Tidak bisa. Kau mendustakan berita yang sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya, lah maka di sini inilah sebab hada dolalun, inilah kesesatan mereka. Yaitu dikala mereka mengalahkan nas Al-Quran dan sunnah disebabkan karena akal mereka tidak mau mencernanya. Maka barakallahu fikum. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menetapkan nama dan sifat Allah, yang pertama harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Ada orang mengatakan, oh Allah begini-begini, maka yang kita tuntut pertama, nuwun sewu dalile nopo nggih? Dasar ucapan pangandikan panjenengan nyipatakan Allah katos niki, pun di Al-Quranipun utawi hadisipun. Nah ini yang pertama. Kalau ternyata dia mengatakan sudahlah, jangan kita membebankan diri mencari Quran ataupun sunnah abot, ini namanya justru dia telah menyimpang. Karena dia mensifatkan tentang Allah tanpa ilmu. Namun dia cari. Kalau di Al-Quran dan sunnah ada, kita yakini. Kalau tidak ada, maka kita tidak meyakininya. Ini barakallahu fikum. Ini sifat yang nuzul, sifat turun. Mana? Atau sebelumnya, sebelum kita masuk tentang dalil-dalil yang ada, maka di sini kita memegang prinsip ahli sunnah wal jamaah ashabul hadis as-salafiyun, orang-orang yang mereka mengikuti sunnah dan berpegang terhadap jamaah para sahabat yang mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, yakni salafiyun, pengikut generasi salaf. Apa kaidah mereka? Di dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus dihafal. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang serupa, yang sama dengan Allah. Baik nama maupun sifatnya. Ini tidak ada yang semisal, yang sama serupa dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah harus kita tetapkan memiliki nama dan sifat. Di antaranya yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ayat ini diterangkan fadilatu Syekh Rabi'i hafizahullah. Hadihil ayatu qa'idatun azimah. Ayat ini qa'idah yang sangat agung. Nastafidu minha nafyul mumathalati wal musyabahati anillahi fi ayyi sifatin nusbituha. Yang mana ini kita mengambil faedah, dengan ayat ini kita membuang adanya permisalan dan penyerupaan bagi Allah dalam di dalam sifat manapun yang kita tetapkan baginya. Kita menetapkan sifat nuzul, Allah turun, Allah mandap. Maka harus yang pertama kita setelah menetapkannya, dibuang permisalan. Kayak apa ya? Buang. Oh turunnya seperti ini. Tidak boleh. Cukup kita imani. Maka di sini, ini yang harus kita lakukan. Dan demikian isyaratun wahuwa sami'ul basir. Ketika Allah dalam ayat ini mengatakan wahuwa sami'ul basir, isyaratun ila isbatil asma'i wa sifat ala hadal asas. Yani isyarah dari Allah supaya kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah dibangun di atas asas dasar tidak boleh diserupakan dan dipermisalkan. Ini demikian. Inilah keyakinan para imam wa alus sunnati wal jamaah sairuna ala hadil qaida fi kulli sifatin min sifatillah tabaraka wa ta'ala. Dan alus sunnah wal jamaah sairun, mereka berjalan di atas kaidah ini dalam seluruh penetapan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Istiwa, Allah bersemayam, kita tetapkan. Tidak ditanya kayak apanya, tidak dibayangkan seperti apa, tidak seperti apa dicontohkan begini dan begitu. Sehingga dari sini, dikala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau adalah dari golongan ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan salafuna soleh, yang mengikuti ashabul hadis, maka sungguh telah keliru orang-orang yang menuduh bahwasanya beliau ini menggambarkan dikala Allah subhanahu wa ta'ala turun ataupun berada di atas ars, mengatakan turunnya seperti turunku dari kursi ini. Salah. Dari mana bukti kesalahannya? Ya dinukilkan dari beliau radhiyallahu rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qultu, dengan tegas beliau mengatakan, aku katakan, falamma saha khabaru nuzuli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqarra bihi ahlus sunnah. Maka dikala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sifat nuzul, dan itu beritanya benar dari Allah dan Rasulnya penetapan tersebut, maka ahlus sunnah pun akan menetapkannya. Wa qabalul khabaro, mereka menerima khabar. Wa asbatun nuzula ala maqalahu Rasulullah, maka mereka menetapkan turunnya dibangun di atas apa yang disabdakan Rasul. Sumalam yaktakidu tashbihaha lahu binuzuli khalqihi. Ini kata beliau. Kemudian mereka tidak pernah meyakini adanya keserupaan bagi Allah dengan turunnya makhluk. Jadi tidak meyakini. Kalau sampai benar-benar turunnya seperti aku seperti ini dusta. 6. Walam yabhasu an kaifiyatih. Demikian pula tidak pernah membahas. Oh, siapa yang tahu ya? Siapa yang bisa menggambarkan? Siapa yang mimpi? Siapa yang punya cerita? Tidak. Tidak membahas hal yang demikian. Idla sabila ilaiha bihalin. Dikala ternyata tidak ada jalan untuk kita sampai kepada kaifiyah Allah. Dengan cara apapun. Baca buku yang enggak ada. 6. Atau mimpi yang hak. Juga tidak. Nah, barakallahu fikum. Sifat Allah ya cukup kita imani. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini, maka mereka itu ahlus sunnah wal jamaah la tushabbihu sifatillah sifati khalqihi. Mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Demikian pula ini yang harus kita yakini. Dengan demikian, apa tendensi mereka mengkafirkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wallahu ta'ala a'la wa'alamu bisawab. Dikarenakan Syekhul Islam, beliau orang yang paling gigih memperjuangkan akidah asma' wa sifat. Di antara orang yang paling gigih memperjuangkan mengembalikan manusia untuk memiliki keyakinan selalu didasari dalil Al-Quran dan Sunnah. Di mana mereka orang-orang yang menyimpang dikala menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan manusia mau kembali kepada kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah akan tersingkap kesesatan dan kebusukan mereka. Sehingga dengan dalih ini mereka membuat berita-berita dusta tentang tuduhan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di dalam sebuah kisah datang di sana, nah, barakallahu fikum. Bismillah. Yani sebagian orang dari kalangan ulama lughah, ulama ahli bahasa, supaya membantah kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, barakallahu fikum, maka ternyata setelah mereka membaca dengan kejujuran, sisi mana menyimpangnya? Tidak ada. Tidak ada penyimpangan yang ada pada kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Aqidah Wasithiyah. Maka dari itu, ternyata akhirnya beliau malah rujuk. Ternyata selama ini aku yang meyakini Allah di mana-mana, Allah itu tidak di atas langit, maka aku katakan Allah di atas langit. Allah turun dari langit dunia, dari langit menuju langit dunia. Allah turun menuju langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Nam demikian. Dan tidak pernah aku gambarkan kayak apa. Ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimanukumullah, akidah yang diyakini mereka, Allah turun ke langit dunia dengan dalil yang sangat banyak dari Al-Quran ataupun Sunnah. Di antaranya tadi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Nah, barakallahu fikum, Allah Rabb kita turun ke langit dunia, kulla laylatin fi sulusil akhir, yakni pada setiap sepertiga malam terakhir. Ini diantara dalil, dan insya Allah kita akan membahas dalam pertemuan yang akan datang tentang sifat maji, sifat Allah itu datang. Semoga Allah memberikan kepada kita kekokohan iman dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menyelamatkan diri-diri kita dari penyimpangan. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.